السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. وبعد, para pemirsa Niaga TV rahimahullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi TV. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kali ini pembahasan kita ma'asirul muslimin tentang sholatul kusufi, yaitu sholat gerhana. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar sholat gerhana, yaitu sholat yang dikaitkan dengan terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, hiya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, baik atas laki-laki maupun atas perempuan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah yawma mata Ibrahim. Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu bertepatan dengan hari wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Terjadi gerhana di zaman Rasulullah, ya, zaman Rasulullah terjadi gerhana matahari, dan peristiwa itu adalah berbarengan dengan wafatnya putra beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wafat putra beliau dan berbarengan dengan terjadilah gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan keyakinan sebagian kaum muslimin pada hari itu yang mengkaitkan antara peristiwa gerhana dengan wafatnya Ibrahim. Maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda,

berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bakpao, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan fitur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita lanjutkan para pemirsa Niaga TV. Jadi disunnahkan melaksanakan sholat gerhana. Ya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yundabu lahal jama'atu fil jami'i." Disunnahkan mengerjakan sholat gerhana berjamaah. Ya, dilakukan secara berjamaah fil jami'i dan dikerjakan di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika kami ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fan kasafati syamsu." Lalu terjadilah gerhana matahari. "Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru rida'ahu hatta dakhala al-masjid." Kami melihat Nabi tergesa-gesa masuk ke dalam masjid. Padahalna kami pun masuk ke dalamnya. Fasalla bina rak'ataini hattan jalatis syams. Maka Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat sampai matahari itu kembali terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin." Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Fa idza raaitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, fasallu, laksanakanlah salat, hatta yukshafa ma bikum, sampai gerhana itu selesai, sampai terakhir, apa namanya, gerhana tersebut. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya ada seorang wanita Yahudi yang datang kepada beliau lalu bertanya. Wanita Yahudi ini berkata, "A'adzakillahu min azabil qabr." Mudah-mudahan Allah menjauhkan dirimu dari azab kubur, kata wanita Yahudi ini. Fasa'alat Aisyatu Rasulullah ayu'adzab an-nasu fi kuburihim. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, memang ada yang namanya azab kubur, di mana manusia diazab di dalam kuburnya?" Faqala Rasulullah, "A'idzan billahi min dzalik." Maka Nabi menjawab dengan memohon perlindungan dari azab kubur. Nabi berkata, "A'udzu billahi min azabil qabr." Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raqiba Rasulullah dzata ghadatin markaban. Satu siang Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan. Fakasafati syamsu. Di siang itu terjadi gerhana matahari. Maka beliau buru-buru pulang, kemudian masuk ke dalam masjid. Tsumma qama fa shalla wa qama an-nasu wara'ahu. Nabi masuk ke dalam masjid, para pemirsa Niaga TV. Lalu Nabi sholat di dalamnya dan para sahabat sholat di belakang Nabi. Faqama qiyaman tawilan. Aku mendapatkan Nabi berdiri dalam waktu yang tawilan, panjang. Thumma raka'a ruku'an tawilan. Lalu setelah itu Nabi ruku dengan ruku yang panjang pula. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. Lalu setelah ruku yang panjang berdiri lagi. Dan aku dapatkan berdirinya juga panjang. Biasanya setelah ruku itu sujud. Dan ini yang membedakan antara sholat gerhana dengan sholat yang di mana dalam satu rakaat itu terdapat dua kali ruku, dua kali membaca dan dua kali itu sholat gerhana. Wa huwa dunal qiyamil awal. Tapi kulihat kata Ummul Mukminin Aisyah, lamanya berdiri Nabi di rakaat yang kedua itu tidaklah selama, tidaklah sama dengan lamanya beliau berdiri di rakaat yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Setelah itu Nabi pun kembali ruku dengan ruku'an tawilan, ruku yang sepanjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, hanya saja tidak sampai sepanjang ruku yang pertama. Tsumma rafa'a, kemudian Nabi bangkit dari ruku, fasajada sujudan tawilan. Kemudian Nabi sujud dengan sujud yang panjang. Tsumma qama faqama qiyaman tawilan. Lalu beliau bangkit dari sujud lalu berdiri dengan berdiri yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, walaupun tidak sepanjang berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Lalu Nabi melaksanakan ruku dengan ruku yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, walaupun tidak sepanjang ruku yang pertama. Thumma qama qiyaman tawilan. Setelah itu bangun lagi, lalu berdiri panjang sekali. Wa huwa dunal qiyamil awal. Tapi tidak seperti, tidak sampai lamanya berdiri sebelumnya. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku lagi dengan panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, walaupun tidak sepanjang ruku yang pertama. Tsumma sajada, lalu setelah itu Nabi sujud. Wa huwa dunas sujudil awal, dan aku lihat sujudnya tidak selama sujud yang pertama. Tsumma sharaf, kemudian Nabi salam dari salatnya, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, maka beliau menyampaikan pesan-pesan, ya. Kemudian Nabi memerintahkan mereka berlindung dari yang namanya azab. Berarti ini hadis yang cukup lengkap, memberikan gambaran kepada kita, ya, dari langsung dari ibunda kita, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang bagaimana sebenarnya salat gerhananya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa Niaga TV, dikatakan di sini wahiya rakaatan. Salat gerhana itu dua rakaat. Wa aqalluha, ukuran yang paling minimal seseorang dianggap telah melaksanakan salat gerhana adalah takbiratul ihram. Allahu akbar, dia takbiratul ihram. Ini praktek salat gerhana, dia takbiratul ihram. Allahu akbar. Fayaqra'ul Fatihah. Dia baca Fatihah setelah takbiratul ihram. Tsumma yarka', kemudian dia ruku. Tsumma yarfa'u, kemudian dia i'tidal, bangun dari ruku. Fayaqra'ul Fatihah. Dia baca Fatihah lagi untuk kedua kalinya. Tsumma yasjudu sajdatain, kemudian dia, mohon maaf, dikatakan di sini yaqra'ul Fatihah, baca Fatihah, lalu ruku, kemudian bangun dari ruku, baca Fatihah lagi, kemudian ruku lagi. Oh, ini berarti sudah ruku yang kedua, ya. Setelah ruku yang kedua, ya, takbiratul ihram, ini ukuran minimal, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, bangun dari ruku, baca Fatihah lagi, ruku lagi, summa yasjudu sajadatain, kemudian sujud sebanyak dua kali. Fahatihi rak'atun fiha qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani. Maka dalam sholat gerhana, satu rakaat itu di dalamnya ada dua kali kita berdiri. Dua kali pula kita membaca, dan dua kali pula kita melaksanakan ruku. Nah itu baru dihitung satu. Tsumma yusolli ats-tsaniyata kadzalik. Kemudian di rakaat yang kedua, lakukan persis dengan apa yang kita lakukan di rakaat yang pertama. Wala yajuzu ziyadata qiyamin wa ruku'in litamadil kusufi. Jangan menambahkan berdiri atau ruku. Jadi rukunya enggak boleh ditambah jadi tiga. Atau berdirinya ditambah jadi tiga. Dikarenakan gerhana yang memanjang. Tidak perlu. Tidak perlu ada penambahan apapun. Wala yajuzu naqsu litajalliyatin. Sebagaimana tidak boleh kita mengurangi salah satu bagian dari sholat gerhana. Dikarenakan gerhananya sudah selesai misalnya. Tidak. Lakukan saja secara normal. Ya, laksanakan rukun-rukunnya, jangan ditambahkan bagian apapun, dan jangan pula dikurangi. Lalu dikatakan, wa akmaluha. Tadi sudah kita sebutkan bentuk yang minimal itu, takbiratul ihram, fatihah, ruku. Berdiri lagi, baca fatihah lagi, ruku lagi, baru sujud. Itu minimal. Apa yang dilakukan di rakaat pertama, lakukanlah di rakaat kedua. Tapi yang ideal, yang maksimal, kita dengar ya, apa kata beliau? Wa akmaluha. Adapun bentuk yang idealnya adalah an yaqra'a ba'dal iftitahi wat ta'awudhi wal fatihah. Yaitu setelah takbiratul ihram, kita membaca iftitah. Setelah iftitah, kita membaca ta'awuz. Setelah ta'awuz, kita membaca al-fatihah. Setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Baqarah. Itu idealnya para pemirsa ya ketika. Baca Al-Baqarah. Di rakaat yang kedua, baca Ali Imran. Di rakaat yang ketiga, baca Suratul Nisa. Dan di rakaat yang keempat, baca Surah Al-Ma'idah. Dibaca Surah Al-Ma'idah. Ini idealnya. Rakaat pertama Al-Baqarah. Ya, habis. Rakaat kedua Ali Imran sampai habis. Rakaat ketiga An-Nisa sampai habis. Dan rakaat keempat Al-Ma'idah sampai habis. Ini idealnya. Wa yusabbihu fir ruku'il awal biqadri mi'ati ayatin minal baqarah. Membaca tasbih di dalam ruku yang pertama. Ya, dengan 100 kali tasbih. Ya. Dengan 100 kali, mohon maaf. Yusabbihu fir ruku'il awal. Tasbih di ruku'at yang pertama, biqadri. Seukuran baca 100 ayat dari Al-Baqarah. Ya, seukuran membaca ayat 100 ayat dari Al-Baqarah. Dan itu menunjukkan panjang ruku'nya para pemirsa Niaga TV. Wafithani biqadri samanina. Adapun ruku yang kedua, ya kira-kira lamanya kita membaca 80 ayat. Di ruku yang ketiga, kira-kira lamanya kita membaca 70 ayat. Dan di ruku yang keempat, kira-kira kurang lebih seperti kita membaca 50. Wabakiha kagairiha minas salawat. Ataupun selain, adapun selain yang kita sebutkan sama saja seperti sholat-sholat yang lain. Setelah selesai sholat gerhana, yakhtubu khutbataini kal jum'ah. Kemudian menyampaikan dua kali khutbah sebagaimana sholat jum'ah. Dalilnya adalah dikiaskan kepada sholat jum'ah. Ya. Adapun persamaan yang menjadikan sholat gerhana disamakan dengan sholat jum'at, dikatakan di sini, bihaitsu fihima as-sami'ina ala taubati wa fi'lil khairati wa raddil mazalimi wal istighfari wa fi'lil khair. Karena di dalamnya terdapat nasihat untuk selalu bertobat, ya, untuk senantiasa melakukan kebaikan, menolak kezaliman, dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa dalam sholat gerhana itu pun disunahkan menyampaikan khutbah dua kali kalau di mazhab imam.

din. Tadi ba'du par di kesempatan yang kedua ini kami mengundang kami kembali undang untuk menggunakan layanan tampilkan di layar kaca para pemirsa. Walaupun masih ada kendala teknis ya, para pemirsa Niaga TV, ada kendala teknis terkait dengan audio atau suara yang mungkin ada sedikit gangguan. Baik, kita coba membuka pesan singkat yang barangkali sudah ada yang masuk. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang laki-laki, menikahi janda dari pamannya yang sudah meninggal? Menikahi pamannya, janda dari pamannya yang sudah. Allah alam bisawab, yang saya pahami Allah alam bisawab tidak masalah. Ya. Yang saya pahami tidak masalah. Jadi yang saya pahami Allah alam bisawab tidak masalah. Seseorang kalau menikah dengan paman itu tidak boleh. Misalnya ada ponakan menikah dengan paman. Itu tidak boleh. Ya. Allah alam bisawab. Yang saya pahami Allah alam bisawab tidak masalah. Paman dengan ponakannya mahram, tapi istri dari paman itu bukan mahram. Allah alam bisawab. Apa padilahnya jika kita banyak mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Allah alam bisawab. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi assalam lamma ulqiya ilan na'am. Bahwa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan itu pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang informasi bahwa orang-orang musyrikin yang menang dalam perang Uhud akan kembali datang untuk menghabisi umat Islam. Ya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum ya imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mendengar informasi bahwa orang-orang musyrik akan kembali menyerang setelah kemenangan mereka di perang Uhud, lalu Nabi hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentunya ini satu kalimat yang sangat besar, satu kalimat yang agung, yang dengannya seorang hamba menyandarkan dirinya kepada Allah, ya, dan tentunya dengan sering mengucapkan kalimat ini, segala kesulitan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, ini saya mau bertanya. Misalnya saya menjalankan sholat tahajud, ya, itu kan saya menjalankannya 11 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali. Terus itu ditutup witir 3 rakaat, 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Nah, saya tanyakan itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya itu gimana? Langsung 8 rakaat ditutup witir 3 rakaat apa tahajud dulu terus dzikir, terus lalu berdiri lagi, ditutup witir 3 rakaat, dzikir lagi, terus berdoa. Itu apa gimana? Nomor dua, pertanyaan saya, misal sholat tahajud, yang pertama baca istitak Allahumma robbaji bro'ilah, terus yang kedua Allahumma Allahumma Allahumma anta Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Tidak, bukan Allahumma anta Allahumma Allahumma Allahumma anta Allahumma anta. Oh, wa ana. Allah yang panjang itu loh Pak Ustaz. Allahumma lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa ma fiihinna wa lakal hamdu anta maliku samawati itu sampai selesai. Terus yang ketiga baca anu misalnya setelah takbir iftitahnya itu anu apa mafaid. Terus yang keempat Allahumma Allahumma kan yang katanya Pak Ustaz tadi loh itu empat rakaat itu berturut-turut berganti-ganti iftitah itu enggak apa-apa tak gitu loh. Baik, itu saja. Ya. Terus yang ketiga gini Pak Ustaz yang saya tanyakan. Di kampung saya itu kalau hari Maulid Nabi itu biasanya ada kayak semacam sholat tasyakuran bersama, terus ada yang memimpin gitu ya. Bacanya itu baca berjanji sama diba, itu hukumnya gimana kalau di sunnah? Soalnya saya ini baru hijrah gitu loh Pak Ustaz. Nah lingkungan di sini tuh semuanya itu ikut ya kayak gitu. Di sini saya kan masih apa ya masih baik, tidak terbiasa gitu loh. Baik. Terus kalau misalnya saya itu ikut apa enggak gitu loh yang saya tanyakan. Baik, itu menurut itu yang di sunnah. Baik, itu sampun gitu aja. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, barakallahu fikum ibu. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu. Ya, masalah tadi sholat tahajud. Apakah kita kerjakan dulu 8 rakaat zikir, baru setelahnya witir, baru setelahnya kita berzikir lagi, atau bagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi? Ya. Allah alam bisawab ya, dalam hadis ibunda kita yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan atau di ghairi Ramadan, beliau baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat salatnya salat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, walaupun ada beberapa riwayat terkait dengan masalah salat malam ini. Ada riwayat yang 13, ada yang riwayat yang 11, dan ada riwayat yang lain. Tetapi kalau kita gabungkan riwayat-riwayat tersebut, bahwa Nabi mengerjakannya dua rakaat. Berdasarkan hadis, sholatul laili masna-masna. Sholat di malam hari itu dua rakaat, salam. Sampai nanti dapat 8 rakaat, baru setelah itu ditutup dengan witir. Ya. Bagusnya kalau yang saya pahami, ya diselesaikan dulu saja, selesaikan dari tahajudnya lalu witirnya, karena memang antara tahajud dengan witir itu kaitannya sangat erat. Ya, oleh karenanya bagusnya tidak dipisahkan, disambung. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikanlah penutup salat malam kalian itu adalah witir. Kalau kita memang sudah selesai dapat tahajud 8 rakaat, bagusnya ditutup langsung dengan witir. Kalaupun setelahnya kita ingin berzikir atau beristighfar atau bertaubat atau berdoa dan lain sebagainya, maka silakan. Yang kedua, iftitah Allah alam bisawab ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kalaupun kita ingin memvariasikan atau mengganti bacaan-bacaan iftitah dari mulai iftitah misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, atau iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi fa muslima, atau iftitah Allahumma ba'id baini, atau Allahumma rabba jibril wa mikail, atau iftitah yang lain banyak, subhanakallahumma wa bihamdika wa subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa wala ilaha ghairuk, dan iftitah-iftitah yang lain yang tadi ibu sebutkan pun tidak masalah. Kata Ibnu Qayyim, kita di salat berbeda-beda. Salat pertama, dua rakaat pertama iftitah A, rakaat salat kedua iftitah B dan selanjutnya tidak masalah, kata beliau. Walaupun kalau kita lihat dalam riwayat, kalau salat malam itu ya, yang pernah saya baca bahwa Nabi membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar'alim al-ghaibi wasyahada sampai akhir, itu yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun apa namanya di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal ya, membaca, melakukan perkumpulan, lalu membaca apa namanya berjanji atau diba dan lain sebagainya. Wallahu bisawab ya, ya, kalau kita lihat dari perjalanan sejarah umat Islam, baik itu di zaman Nabi ataupun di zaman setelahnya, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para imam seperti imam yang empat, begitupun imam-imam ahlul hadis ya, seperti Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kita tidak mendapatkan ya hal tersebut. Ya, kita tidak mendapatkan hal tersebut. Tetapi kalau misalnya ini datang momentum Rabiul Awal ya, bahwa ini adalah misalnya, walaupun terjadi perdebatan, bukan hanya masalah kapan Nabi dilahirkan, bulan apa Nabi dilahirkan, lalu tanggal berapa Nabi dilahirkan, itu terjadi perdebatan di kalangan para ahli sejarah. Bisa dibaca dalam kitab-kitab sejarah, terjadi perdebatan. Nah, kata para ulama, sesuatu yang ada ibadah di dalamnya itu tidak akan terjadi perdebatan. Seperti misalnya ada ibadah namanya wukuf. Karena sejak dahulu setiap wukuf manusia datang dengan jumlah yang banyak, maka tidak ada perdebatan bahwa wukuf itu pasti tanggal 9. Idul Adha pasti tanggal 10. Kenapa kok tidak ada perdebatan? Karena itu tanggal yang dikaitkan dengan ibadah. Atau tidak ada perdebatan misalnya satu Syawal itu lebaran misalnya. Tidak ada perdebatan misalnya 10 Muharram itu adalah disunnahkan puasa. Kenapa tidak ada perdebatan masalah tanggal? Misalnya enggak ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal 8, tapi semua sepakat tanggal 10. Karena kenapa? Sejak 14 abad yang lalu memang tanggal itu dikaitkan dengan ibadah. Maka tidak ada perdebatan. Lalu kenapa muncul perdebatan begitu hebat terkait dengan bulan, bahkan tanggal di mana Nabi dilahirkan? Kata para ulama, ini memberikan satu faedah yang sangat berharga, bahwa sejak dahulu tidak ada ibadah tertentu yang dilakukan oleh para sahabat di waktu tersebut atau di bulan tersebut, sehingga mereka berdebat tentang bulannya. Sampai hari ini pun masih berdebat tentang kapan tanggal pasti. Nah, ini Allah alam bisa. Oleh karenanya, saya rasa tidak ada apa namanya sunnahnya kita melakukan perbuatan tadi yang ibu sampaikan. Allah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ali dari Sumatera Selatan. Silakan Pak Ali. Ini Pak Ustaz. Atok bin Rabah itu sahabat atau tabiin? Siapa Bapak? Nah, yang pertama. Atok. Yang kedua, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah. Atok bin Rabah. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, ada salah satu ustaz yang maulid itu, maulidan itu berdasarkan hadis Aisyah, berubah-ubah dalam kebaikan. Nah, itu kira-kira nyambung gak? Dalilnya apa Bapak? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Ini dari Ibunda Aisyah. Baik. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, Atha ibni Abi Rabah. Namanya Atha ibnu Abi Rabah. Ya, beliau tabi'in tentunya Pak ya. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau lahir 27 Hijriah. Tabi'in. Ya, beliau adalah seorang tabi'in. Bahkan beliau digelari sebagai fuqaha'u at-tabi'in. Ahli fikih dari kalangan tabi'in. Lahir tahun 27 Hijriah. Ya, 27 Hijriah berarti 17 tahun setelah Nabi wafat baru lahir. Ya, dan beliau wafat di sini di keterangan dikatakan 114 Hijriah. Ya, 114 Hijriah beliau wafat ya di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau imamnya Ahlul Mekah ya. Ya, dan beliau mengambil ilmu dari ibunda kita Aisyah, begitupun dari Abi Hurairah, dari Ummi Salamah, dari Ummi Hani, Ibnu Abbas, Abdullah ibni Amr, Abdullah ibni Umar, Jabir ibni Abdullah, Zubair, Muawiyah, dan banyak. Ini tabi'in yang sangat mulia, yang tinggi kedudukannya, sangat dihargai dan dihormati di tengah-tengah penduduk Mekah. Ini yang pertama. Adapun dalil, ya orang-orang yang kaum muslimin yang masih melaksanakan apa yang disebut tentang apa namanya peringatan Maulid dengan dalil fastabiqul khairat, ya. Allah alam bisawab, saya rasa para sahabat dahulu pun tahu ada ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, tetapi mereka tidak memahami ayat ini sebagai dalil disunnahkannya melaksanakan peringatan kelahiran Nabi. Padahal mereka paham arti fastabiqul khairat. Begitupun para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat paham apa arti dari fastabiqul khairat, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang memahami ayat itu atau hadis itu, kalau itu hadis misalnya, sebagai dasar melaksanakan acara atau peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Baik. Apa fadilahnya jika kita mengucapkan kalimat hasanah? Tadi sudah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita memberi hadiah pada orang yang berulang tahun? Allah alam bissawab ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam Islam ya tidak dikenal istilah apa namanya berulang tahun, ya tidak ada istilah berulang tahun. Walaupun kita ingin memberikan hadiah itu bagus, tetapi tidak dikaitkan dengan momentum ulang tahun. Kapan saja kita ingin memberikan hadiah silakan. Rasulullah bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka dengannya kalian akan saling mencintai. Allah alam bissawab. Apakah kalau setiap akan membaca Al-Quran harus berwudu, dan kalau buang angin apakah berwudu lagi? Ya, menurut pendapat jumhur ulama, ya menurut pendapat kebanyakan ulama, berwudu lagi. Ya, dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Allah alam. Apakah boleh kita membaca melaksanakan salat gerhana sambil memegang mushaf? Allah alam bisawab, ya dijelaskan oleh para ulama kalau salat-salat yang sunnah boleh kita sambil memegang mushaf sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunannya puji-pujian dilantunkan tiap malam dalam seminggu sangat keras menyongsong? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak, yang saya pahami, yang saya baca dari penjelasan para ulama tidak, tidak ada. Allah alam bisawab. Kalau sholat witir apakah harus membaca kunut? Disunnahkan membaca kunut, tapi bukan sebagai satu keharusan. Apa hukum membuka rekening emas di bank syariah? Allah alam bisawab, saya belum tahu bentuk akadnya bagaimana. Ini harus ditanyakan kepada orang yang sudah mendalami masalah ini. Baik, saya rasa ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.